berkata pada Bapa, bukan kehendakku namun kehendakmu jadilah. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Kau telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa mencintaimu, pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Dengan tubuh yang hancur, kau berseru pada mereka, sebab mereka tak tahu yang mereka lakukan. Tak pernah terlintas untuk kau tolak paku yang menusukmu. Sungguh relakan darahmu untuk menebus hidupku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa bagiku. Sungguh kasihmu termegah. Betapa mencintaimu, pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, disalib bagiku. Sungguh kasihmu termegah untukku. Tak pernah terlintas untuk kau tolak salib yang menantimu. Telah relakan darahmu untuk menebus dosaku. Betapa mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa bagiku. Sungguh kasihmu termegah. Betapa ku mencintaimu dan pengorbananmu, kasihmu sungguh terbesar. Kau rela disiksa untukku, kasihmu. termegah untuk